Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kemarin kita telah membaca bersama keterangan Syekh Permanasadi rahimahullah tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan berupa azab, siksa bagi orang-orang yang zalim, baik di saat al-ihtidar menjelang kematiannya menghadapi sakaratul maut maupun siksa yang Allah persiapkan di hari kiamat kelak. Yang saya tanyakan, apa bentuk siksa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ketika menjelang kematian? Ia akan menjawab, Abdul Muiz, apa bentuknya? Baik, mereka dipukul oleh malaikat basitu aidihim. Wal malaikatu basitu aidihim ay ila ulaika adh-dhalimina al-muhtadarina bit-tarb. Jadi malaikat mereka memukul orang-orang yang zalim ketika hendak meninggal dunia, ketika menghadapi sakaratul maut. Pertanyaan berikutnya, kenapa mereka atau apa yang dipukul oleh malaikat orang-orang zalim itu? Jadi yang dipukul apanya? Ia akan menjawab, Abduh, apa itu? Wajahnya dan punggungnya. Dalilnya surat apa kemarin? Al-Anfal ayat ke-50. Pertanyaan berikutnya, kenapa mereka dipaksa seperti itu? Dipukul seperti itu? Robi? Karena ruh mereka sulit sekali untuk keluar. Kenapa kesulitan? Karena ketakutan. Ketika keluar, dia akan berhadapkan dengan azab yang lebih berat lagi. Maka dia enggan untuk keluar. Makanya oleh mereka dipaksa. Pukul wajahnya, pukul punggungnya. Akhriju anfusakum. Keluarkan roh-roh kalian. Nah. Permasalahan berikutnya, barakallahu fikum, setelah kita mengetahui pemberitaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang azab yang dialami oleh orang-orang yang zalim ketika meninggal dunia, dipukul wajahnya, pukul punggungnya, agar supaya mengeluarkan rohnya, agar supaya ruhnya keluar dari jasad tersebut. Nah, dalam masalah ini barakallahu fikum, yang perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan umur ghaibiyah, ya. Perkara-perkara yang ghaib jangan kita bingung atau bimbang dan ragu tentang kebenaran berita ini. Karena menyetandarkan dengan keadaan di dunia. Katanya orang kafir ketika meninggal dunia dipukul oleh malaikat, wajahnya bungkuk, tapi kok enggak kelihatan memar? Kok biasa enggak biasa aja? Wah, berarti salah Al-Qur'an. Jangan sampai punya pemahaman seperti ini, ya. Yakinilah apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara gaib jangan kita standarkan dengan perkara yang musyahadah, yang bisa kita saksikan dengan mata kepala. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, nah ini saya sampaikan ke kalian nasihat beliau, bagaimana atau dan bimbingan beliau bagaimana kita sebagai seorang mukmin di dalam menghadapi al-umur ghaibiyah. Sanukilkan kalam beliau, wal wajibu 'alal insan, wal wajibu 'alal insani nahwal umuril ghaibiyah, wal wajibu 'alal insani nahwal umuril ghaibiyati an yu'mina biha ala ma ja'at, ay yu'mina biha an yu'mina biha ala ma ja'at. Duna an yarji'a ila syai'in siwa nusus. Duna an yarji'a ila syai'in siwa nususi. Saya artikan, yang wajib atas manusia, yang wajib atas manusia di dalam mensikapi perkara-perkara gaib yang enggak bisa kita saksikan dengan mata kepala kita, dengan kasat mata kita, adalah an yu'mina biha, dia beriman dengannya. Dia beriman dengannya ala ma ja'at, sesuai dengan datangnya nas, apakah dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Sekarang ya, berkaitan dengan kejadian yang menimpa orang-orang zalim ketika menghadapi sakaratul maut. Dia dipukul oleh malaikat wajahnya, dipukul punggungnya, karena sulit sekali roh keluar dari jasad tersebut. Dipaksa, kohron. Dikeluarkan dengan cara paksa, berupa dipukul wajahnya, pukul punggungnya. Ini nas, ya. Nas jelas sekali, surat Al-An'am yang sedang kita bahas ini ayat ke-93. Terus saya tambahin kemarin surat apa? Al-An'am, Al-Anfal ayat ke-550. Ini kan nas datang menjelaskan seperti itu. Kayak gitu atau tidak? Iman itu sudah. Bila. Jadi yang wajib atas manusia mensikapi perkara ghaib adalah agar dia beriman dengannya sesuai dengan datangnya nas. Lanjutkan. Duna an yarji'a ila syai'in siwa nusus. 6. Tanpa merujuk kepada sesuatu melainkan, ya, tidak merujuk kepada sesuatu melainkan merujuk kepada nas-nas. Jangan merujuknya kepada akal, nggak ketemu. Satu contoh, Nas menjelaskan bahwa orang yang meninggal dunia ketika datang malaikat yang menyodorkan pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuk, dijelaskan dalam nas bahwa posisi mayit didudukan. Kalau kita merujuknya kembali kepada perasaan atau akal, mesti enggak ketemu. Lahatnya kan ngepres badan, ya enggak? Masa sih mayit didudukan apa enggak sundul? Katanya didudukan kok enggak nongol ya kuburannya. Kalau merujuknya kepada akal atau perasaan atau kepada perkara yang bisa disaksikan dengan kasat mata, mesti akan ujung-ujungnya akan enggak percaya. Ketika enggak percaya, kafir apa tidak, kawan? Terancam kafir, hati-hati. Nah, katanya penghuni kuburan yang baik amalannya mendapatkan nikmat-nikmat kubur, diantaranya adalah diluaskannya kuburan sejauh mata memandang. Kok enggak numbur kuburan sebelahnya? Nah, kalau kayak gitu cara berpikirnya, akan banyak benturan-benturan yang ujung-ujungnya akhirnya enggak percaya, na'udzubillah sampai kafir. Ini hati-hati sekali ya kawan, rentan sekali. Maka ini saya bawakan kepada antum kalam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Harapan saya semakin memperjelas ya sikap yang kita miliki sebagai seorang yang beriman. Jadi sekali lagi, mau yang nulis bahasa Arab saya diktekan, wal wajibu 'alal insani nahwal umuril ghaibiyah wal wajibu 'alal insani nahwal umuril ghaibiyah ayyu mina biha. Hasilnya kan an yu mina biha ala maja'at duna an yarji'a ila syai'in siwan nusus. Dan wajib atau yang wajib atas manusia di dalam mensikapi atau menghadapi perkara-perkara ghaib adalah dia beriman dengannya. Dan itu ya kawan yang membedakan orang itu dikatakan mukmin atau kafir. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Jadi apa yang datang keterangan dari nas, apakah nas itu berupa ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muhtajjun bih, yang bisa dijadikan hujah dengannya, imani. Nam, imani, yakini kebenarannya. Duna an yarji'a ila syai'in siwa nusus. Dia tidak merujuk kepada sesuatu pun kecuali merujuk kepada nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Kesitulah rujuknya, kesitulah standarannya. Kalau bukan nas-nas yang dijadikan rujukan dan sandaran, mesti dia akan bingung sendiri. Na'udzubillah kalau sampai terjangkiti asyak waraib, keragu-raguan, kebimbangan, sampai menolaknya, enggak yakin, itu perkaranya sudah sangat berbahaya sekali, karena bisa mengantarkan pelakunya kepada kafir. Kafir. Baik. Jadi sekali lagi terkait dengan masalah dipukulnya orang zalim wajah mereka, punggung mereka, itu perkara gaib kita imani. Nah, apakah ada bekasnya memar ataukah tidak, itu bukan urusan kita. Yang jelas ini pemberitaan dari Allah, pasti benarnya, sehingga harus kita imani. Perkara yang gaib, jangan sampai merujuk kepada sesuatu pun, kecuali rujuk kepada nusus. Kalau rujukannya bukan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, mesti dia akan mengalami kebimbangan, keraguan, bahkan akan menolaknya sehingga sampai terjatuh dalam kekufuran. Nas'alullah salamatul afiyah. Kita lanjutkan keterangan beliau rahimahullah sedikit lagi menyelesaikan dari ayat yang ke-93. Wa fi hadza, dan di dalam firman Allah Ta'ala ini ayat yang ke-93 dari surat Al-An'am dalilun ala azabil barzakh wa na'imihi. Terdapat dalil tentang adanya azab al-barzakh. Al-barzakh ha'il baina hayati dunia wal akhirah. Dinamakan alam barzakh dikarenakan posisinya terletak antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Terhalang. Dikatakan dunia sudah bukan lagi kehidupan dunia. Nah, dikatakan kehidupan di hari kiamat, belum datang hari kiamat. Walaupun itu bagian dari mengimani hari kiamat. Bagian dari mengimani hari kiamat, mengimani adanya alam kubur. 6. Yulhaq, dimulhakan kepada beriman kepada hari akhir. 6. Sehingga alam barzah, alam kubur itu sama. Istilah berbeda namun maknanya sama. Di sana ada azab ya, di alam barzah, di alam kubur. Dan juga di sana ada na'im, kenikmatan kubur. Lengkapnya di dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika dia menjawab dengan benar, Rabbu Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam, itu pertanyaan yang akan disodorkan nanti di alam kubur. Tiga, cuma tiga. Dan kita sudah tahu soalnya. Tinggal kita membutuhkan jawabannya. Dan jawabannya, barakallahu fikum, terkait erat dengan amal dan keyakinan kita. Tidak cukup dihafalkan. Pokoknya ta'afalin, Rabbu Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Tidak cukup dengan lisan. Kalau semata-mata lisan, orang munafik lancar. Namun kenapa kok mereka jawabnya, ha ha ha la adri. Dikarenakan hatinya penuh dengan kebimbangan dan keraguan. Maka hanya orang-orang yang berimanlah, yang akan Allah berikan keteguhan dan kekokohan. Qala Allahu 'azza wa jalla yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh baik di dunia inda hudusil fitan. Ketika terjadinya fitnah-fitnah, Allah berikan kekokohan, keteguhan. Demikian pula akan Allah berikan kekokohan dan keteguhan di akhirat kelak. Ketika menjawab pertanyaan dari malaikat, siapa Rabbmu? Dengan mudahnya mengatakan Rabbi Allah. Ditanya tentang siapa nabimu, dengan mudahnya dia menjawab, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditanya tentang apa agamamu, dengan mudahnya dengan menjawab, agamaku Islam. Dikarenakan dia beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, beriman dengan syariat Islam yang dibawa oleh nabinya, dan istiqomah di atasnya. Sehingga jangan menyangka, menduga semudah yang dibayangkan menjawab tiga pertanyaan itu semata-mata dihafalkan. Tidak demikian. Tapi selain lisannya mengikrarkan, juga hatinya ikrar, menetapkan, meyakininya. Kemudian diwujudkan dengan amalannya dan mati di atas keistiqomahan. Itu yang akan nanti dengan mudah menjawab pertanyaan malaikat. Sehingga yakini bahwa di sana ada alam barzakh, setelah kita meninggal dunia ini akan memasuki kehidupan berikutnya, kehidupan di alam barzakh, di alam kubur. Nah, fa inna hadha al-khitaba wal 'adaba al-muwajjaha ilaihim innama huwa indal ihtidar wa qubailil mauti wa ba'dah. Qubail artinya menjelang, bahasa kitanya. Maka sesungguhnya khitab ini, ajakan bicara ini, dan azab yang ditujukan kepada mereka, orang-orang yang zalim, hanya saja ini kejadiannya adalah indal ihtidar, ketika datang tanda-tanda kematian, wa qubailil maut, dan menjelang ajal maupun setelah kematian. Jadi berlaku untuk dua keadaan. Wa fihi dalilun ala anna ruha jismun yadkhulu wa yakhruju wa yukhatabu wa yusakinul jasada wa yufariquh. Di sini juga terdapat dalil bahwasanya ruh itu adalah jismun, memiliki jism. Jismnya seperti apa bentuknya? Wala alam bisawab. Yas'alunaka 'ani ruh quli ruhu min amri rabbi. Bentuknya seperti apa? Wala alam bisawab. Nah, itu perkara Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakini ruh itu memiliki jism. Yadkhulu wa yakhruju, yang masuk dan keluar. Allah tiupkan ruh tersebut. Allah perintahkan malaikat, yunfakhu fihi ruh. Diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya, masuk ruh itu ke jasad. Wa yakhruj, dan keluar. Ketika waktu kematian Allah tetapkan, datang ya, waktu ketetapan Allah Subhanahu wa taala kematian untuknya, yakhruj, keluar ruh itu. Nah, lagi-lagi umur ghaibiyah, yakini sudah. Jangan bayang-bayangin nanti gimana ya, jismnya bentuknya kayak apa ya. apa kayak gumpalan apa itu, wallahu alam bisawab. Nah, wajib atas manusia menghadapi perkara hubi adalah an yu'mina biha ala ma ja'at, sesudah datangnya nas. Menang udah. Nah, wa yukhatabu, dan dia yukhatab, yakni di tujukan padanya pembicaraan. Akhriju anfusakum, keluarkan ruh-ruh kalian. Nam, ditujukan kepada orang kafir agar supaya roh-roh itu keluar dari jasadnya. Wa yusakinul jasad, dan dia bertempat tinggal di jasad, ya, di jasad manusia, jasad makhluk, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita ini ketika ruh sudah keluar hanya sebujur bangkai. Nah, sebujur bangkai. Sudah enggak bisa lagi gerak, enggak bisa lagi berkomunikasi, enggak bisa lagi mendengar. Ruh sudah keluar dari jasad kita. Dan kapan keluarnya ruh itu dari jasad kita, ini yang enggak ada satu orang pun yang tahu. Nah, enggak ada satu orang pun yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang gagah perkasa, ketika ruh sudah keluar, sudah enggak ada lagi harganya, nilainya. Wanita secantik apapun rupanya, ruh sudah keluar dari jasadnya, sebujur bangkai. Nah, ketika dia menemaninya, belum tentu berani. Sudah enggak ada ruhnya lagi. Bisa-bisa ngacir, ketakutan. Nah, itulah keadaan ruh, ya. Yakhruj, yadkhul, wa yakhruj, wa yukhatab, wa yusakin al-jasad, wa yufariquh. Demikian pula yufariquh, meninggalkan jasad, berpisah dengan jasad ini. Ketika sudah berpisah dengan jasad, ya sudah. Jasad hanya sebujur bangkai. Nah, mau digelundungin, ya gelundung. Nah, sudah enggak bisa lagi berfungsi seperti halnya ruh masih ada. Bisa komunikasi, bisa merasakan enak, merasakan sakit. Nah, bisa komunikasi, bisa beraktivitas karena ruh masih ada. Nah, seperti apa bentuknya ruh? Walau lebih soal. Sesuatu yang tidak bisa dilihat belum tentu enggak ada. Itu keliru sekali. Orang berpemahaman meyakini sesuatu itu enggak ada semata-mata karena enggak bisa dilihat. Bodoh orang kayak gini. Nah, belum tentu sesuatu yang enggak bisa dilihat menunjukkan sesuatu tadi enggak ada. Nah, angin, bisa kita lihat angin kayak apa bentuknya. Tapi yakin enggak kalau angin ada? Ya, ya pasti yakin. Angin itu ada. Ruh jelas ada. Kalau kita yakin ruh enggak ada, enggak normal. Dirinya mesti enggak hidup. Nah, saya yakin ruh itu enggak ada. Loh, enggak ada kamu bisa ngomong. Kalau enggak ada mesti mati kamu. Nah, jadi itu ya ikhwan barakallahu fikum, sikap kita sebagai seorang mukmin, ya, di dalam mensikapi umur ghaibiyah, an yu'mina biha ala ma ja'at wa la yarji'u ila syai'in siwa nusus. 6. Dia harus beriman dengan perkara-perkara ghaib tersebut sesuai dengan datangnya nas. Jangan merujuk kepada sesuatu pun, melainkan rujuklah kepada nas-nas, akan benar di dalam mensikapinya dan akan selamat. 6. Sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Nah, adapun ayat yang setelahnya insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Dengan ini kita selesai dari tafsir surat Al-An'am ayat yang ke-93. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.